Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya pada daras asani ya ad-dasani, pelajaran yang kedua dari jilid yang ketiga ini. Kemarin sudah dibaca pelajarannya ataupun percakapan hiwar dalam pelajaran ini, dan insya Allah nanti pembahasan yang akan dibahas diantaranya dalam pelajaran ini tentang wawu hal. Kemarin sudah sempat disebutkan dalam pelajaran tersebut, dan nanti juga akan diulangi lagi dalam tamarin insyaallah. Ya, langsung saja yang berikutnya, pembahasan pada tamarin dari daras afani ini. Tamarinu, latihan-latihan. Awalan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam daras atau dalam hiwar kemarin ya. Yang pertama, aina ro'a faisalun hamidan. Aina ro'a faisalun hamidan. Di mana Faisal itu melihat Hamid? Apa jawabannya? Kemarin disebutkan ucapan Faisal, sayati ba'da qalilin insya'allahu ra'aituhu wa huwa yudkhulul hammama. Di sini jawabannya. Jadi ro'a ya, faisalun ya, hamidan wa huwa yadkhulul hammam, atau ya fil hammam juga boleh ya, fil hammam, di kamar mandi. Jadi Faisal melihat Hamid di kamar mandi. Atau tadi ro'a faisalun hamidan wa huwa yadkhulul hammam. Jadi Faisal melihat Hamid ketika Hamid itu masuk kamar mandi. Ini. Itu jawabannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya. Kandian, tafadhol. Aina zahaba Hamzatu? Aina zahaba Hamzatu? Kemana Hamzah pergi? Kharaja min fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Ya. Dia keluar dari kelas ketika sambil membawa kitabnya. Kitab-kitabnya. Terus kelanjutannya? Adunnu annahu raja'a ila mahja'i. Saya menyangkanya bahwa dia akan kembali ke asrama. Terus yang berikutnya di bawahnya ucapan Muawiyah ini yang ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustausofa. Ya, ini ya. Jadi yang terlihat secara nyata oleh Muawiyah ini, ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustausofa. Saya melihatnya, melihat Hamzah sambil atau keadaannya dia masuk klinik, ya, sedang masuk klinik. Jadi di sini yang terlihat secara nyata oleh Muawiyah. Adapun tadi Faisal, ya, menjelaskan bahwasanya Hamzah keluar dari kelas. Kemudian azunnu, aku menyangka, aku menduga. Jadi sekedar dugaan, artinya tidak sesuai dengan kenyataan atau yang terlihat secara nyata. Berbeda dengan Muawiyah dari percakapan kemarin, ya. Nah, di situ tampak untuk menjawab tadi pertanyaan yang nomor 2, aina zahaba hamzatu. Jadi zahaba atau zahaba hamzatu ila mustausofa. Ini Hamzah pergi ke mustausof, ke klinik, karena ini yang terlihat secara nyata oleh Muawiyah. Ini jawabannya di sini, ya. Berikutnya, mata kharajat tulabu min makatara wa mata wasalu al-madinata al-munawarata. Iya. Kharaju tulabu min makata. Kharaja atulabu. Kharaja tulabu min makata. Mata amsi. Wasyamsu. Wasyamsu tatlu. Tatlu'u. Iya. Wasallu al-Madinah al-Munawwarata salat zuhur. Wan nasu yakhrujuna minal masjid Nabawi ba'da salat zuhur. Iya, ini. Lihat, jadi jawabannya di sini. Mata kharajat thullabu min Makkah wa mata wasalu al-Madinah al-Munawwarata. Kapan para siswa itu keluar dari Makkah dan kapan mereka tiba di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian jawabannya, pada jawaban kalau sudah digantikan dengan bomir, lumir wawu, maka tidak perlu disebutkan atulab. Jadi kharaju min Makkata, ya, cukup, ya. Tetapi kalau disebutkan atulab, maka ingat bentuk fi'il yang di awal selalu bentuk mufrad. Jadi kharaja at-tullabu. Ini. Jadi salah satu, ya. Kharaja at-tullabu atau at-tullabu diganti dengan wawu menjadi kharaju, seperti itu. Ya. Jadi jawabannya kharaju min Makkata wasyamsu tatlu'u wa wasalu al-Madinah al-Munawwarata wan nasu yakhrujuna minal Masjidin Nabawiyyi ba'da salatil zuhri. Jadi mereka keluar dari Makkah ketika matahari itu terbit dan mereka tiba di Madinah Al-Munawwarah ketika manusia kaum muslimin keluar dari Masjid Nabawi sesudah salat zuhur. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini ketika, ya, artinya di situ menjelaskan keadaannya. Mereka keluar dari Makkah keadaannya ketika matahari terbit dan mereka tiba di Madinah keadaannya ketika manusia kaum muslimin keluar dari Masjid Nabawi ba'da salat zuhur. Ini jadi itu makna wawu hal, ya, semacam itu. Berikutnya, manin ladzi qara al haditha. Ya. Siapa yang membaca hadis? Ya. Qara'a hadis. Qara'a. Qara'a. Siapa? Muawiyah. Qara'ahu al-haditha diganti dengan dhamir sebagai maf'ul bih. Ya, umpamanya ha, ya. Qara'ahu Muawiyah. Muawiyah. Manil ladzi qara' al-haditha? Manil ladzi qara' al-haditha? Siapa yang membaca hadisnya? Siapa yang membaca hadis dalam daras tersebut? Ya, qara'ahu Muawiyah tu. Ya, qara'ahu al-hadits diganti dengan bomir, yaitu bomir ha. Qara'ahu Muawiyah, jadi Muawiyah membaca hadis, Muawiyah membacanya, membaca hadis tersebut. Nah, ini berikutnya. Ma makna al-hurumu fil ayati waridati fikarsi. Iya. Wa ma mufraduha. Iya. Apa makna al-hurum dalam ayat yang ada dalam dars? Dars. Dan apa bentuk mufradnya? Maknaha. Maknaha. Yang terakhir kemarin. Maknaha mukhrimuna. Ya. Mufraduha haramun. Ai. Ai. Mukhrimun. Mukhrimun. Ya, jadi ini satu baris ini menjawab pertanyaan yang nomor 5. Ma makna al-hurmu fil ayatil waridati fid darsi? Apa makna al-hurm, makna dari kata ini al-hurm, fil ayatil waridati, pada ayat yang terdapat, yang ada fid darsi, dalam pelajaran tersebut? Wa ma mufraduha, dan apa mufradnya, apa bentuk mufrad dari al-hurum? Jawabannya, ucapan mudaris yang terakhir kemarin, maknaha muhrimuna. Jadi maknanya, makna al-hurum adalah muhrimuna, ya, orang-orang yang berihram, orang-orang yang memakai pakaian ihram, ya, untuk beribadah haji atau umrah. Ini wa mufraduha, dan mufradnya haramun, ya, mufrad dari hurum adalah haram. Ini jadi orang yang berihram ini disebut dengan haramun, satu orang. Kalau banyak orang, ya, maka mereka disebut hurum, orang-orang yang berihram, sesuai makna yang disebutkan di sini, ya, mufraduha haramun ay muhrimun. Jadi haram dalam konteks ini, ya, maknanya adalah muhrimun, orang yang berihram, orang yang memakai baju ihram, ya, untuk tadi mau ibadah haji atau umrah. Ini. Jadi ini. Ini pertanyaan pada tamrin yang pertama terkait dengan dars yang kemarin. Berikutnya, tamrin yang kedua, tamrin yang kedua. Ta'ammalil amsilat al-atiyata. Ya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Li wawil hali, untuk wawu hal. Ya, perhatikan contoh-contoh berikut untuk wawu hal. Ya, jadi wawu, ya, huruf wawu yang menunjukkan makna hal, menunjukkan keadaannya. Ya, keadaan dari sahibu hal, dari sesuatu yang dijelaskan oleh wawu beserta kalimat sesudahnya tersebut. Ini. Jadi bedakan dengan wawu ataf, dan juga bedakan dengan wawu qasam. Wawu qasam, wawu untuk bersumpah. Nah, kalau wawu ataf, ya, wawu yang berfungsi untuk menghubungkan antara yang sebelum dan sesudah wawu, yang biasanya diterjemahkan dengan dan. Nah, itu wawu ataf. Ya, tapi kalau wawu hal, ini menunjukkan keadaannya. Perhatikan contoh-contoh sebagai berikut. Awalan yang pertama, hajatu wa ana saghirun. Hajatu wa ana saghirun. Ya, saya telah berhaji. Ya, hajatu, saya telah berhaji. Ya, bagaimana keadaannya ketika saya berhaji? Wa ana saghirun. Dalam keadaan saya itu masih kecil. Jadi wawunya di sini menunjukkan keadaan atau hal dari ana atau dari mutakallim, pada bomir ta di situ, ya. Jadi menunjukkan keadaan dari mutakallim, ketika berhaji. Saya berhaji. Keadaannya ketika saya berhaji, saya masih kecil. Ini dijelaskan oleh wawu hal tersebut. Jadi di sini wawunya wawu hal menjelaskan keadaannya. Wa ana shaghirun, ketika saya kecil, masih kecil. Keadaannya ketika saya masih kecil. Nah ini. Jadi bukan diartikan dengan dan atau bermakna dan, ya, bukan seperti itu. Ya, bukan saya telah berhaji dan saya masih kecil, bukan seperti itu. Tetapi tadi saya telah berhaji ketika saya masih kecil, keadaannya saya masih kecil, atau yang semakna dengan itu. Contoh yang berikutnya, dakhaltul masjidah wan nasu yakhrujuna minhu. Dakhaltul masjidah, saya masuk masjid. Ya, dakhaltul masjidah, saya masuk masjid. Bagaimana keadaan ketika saya masuk masjid? Dijelaskan oleh wawu hal tersebut, wan nasu yakhrujuna minhu. Dalam keadaan orang-orang, yaitu kaum muslimin, itu keluar darinya, keluar dari masjid. Ini wawu hal menunjukkan keadaannya, hal, keadaan. Dari tadi sahibu hal. Ya, dalam contoh ini tadi mutakallim, ya, pada dhamir ta tersebut. Dakhaltul masjidah, saya masuk masjid, keadaannya orang-orang itu keluar dari masjid. Ini. Salisan yang ketiga, matar rajulu wa huwa naimun. Matar rajulu, lelaki itu meninggal. Ya, lelaki itu meninggal. Bagaimana keadaannya ketika dia meninggal? Wa huwa naimun, dalam keadaan dia itu tidur. Ya, wa huwa naimun. Ya, ini wawu, wa huwa. Ya, wawunya hal menunjukkan keadaan dari ar-rajul tadi ketika dia meninggal. Jadi, wa huwa naimun, ketika dia tidur. Dia meninggal dalam keadaan dia tidur. Ini. Rabi'an yang keempat, Asha jaddi aktsara min mi'ati 'amin wa mata wa ana saghirun. Ya, Asha jaddi, ya, kakekku hidup. Ya, jaddi, kakekku, kakek saya hidup. Aktsara min mi'ati 'amin, lebih dari 100 tahun. Ya, kakekku hidup lebih dari 100 tahun. Wa mata, ini wawunya ataf, nah, menghubungkan antara yang sesudah wawu dengan yang sebelumnya. Jadi wa mata, dan beliau meninggal. Siapa? Jadi tadi, ya. Jadi kakekku hidup lebih dari 100 tahun dan beliau meninggal. Nah, ini wawunya ataf yang pertama ini. Ya, kemudian yang berikutnya, wa ana saghirun, ada wawu lagi. Wa ana, ada wawu tetapi berbeda wawunya. Yang kedua ini adalah wawu hal, artinya menunjukkan keadaan. Keadaan ketika jadi tadi mat, ketika jadi meninggal. Bagaimana keadaannya ketika kakek itu meninggal? Ana saghirun, saya masih kecil. Wa mata wa ana saghirun, dan beliau meninggal, keadaannya ketika aku masih kecil. Ini. Ini sekaligus, ya, pada contoh yang keempat ini untuk membedakan antara wawu ataf, wa mata, itu wawunya ataf, dengan wawu hal, wa ana saghirun. Ini sama hurufnya wawu, ya, tetapi berbeda makna. Dan itu ditunjukkan dari siyakul kalam, dari konteks kalimatnya. Ya. Jadi untuk bisa mengetahui atau membedakan mana yang wawu ataf dan mana yang wawu hal, ya, dari konteksnya, dari qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut. Ya. Khamisan, contoh yang kelima. Talabtul ilma wa ana mutazawwijun. Talabtul ilma, saya menuntut ilmu, saya mencari ilmu. Wa ana mutazawwijun, keadaannya bagaimana ketika saya itu menuntut ilmu? Ana mutazawwijun, keadaannya saya menikah. Ya, wa ana mutazawwijun, dalam keadaan saya itu menikah. Ya, ini. Jadi wawunya di sini hal, menunjukkan keadaan dari tadi ketika menuntut ilmu. Ya, talabtul ilma wa ana mutazawwijun. Saya menuntut ilmu dalam keadaan menikah atau sambil menikah atau yang semisal dengan itu. Yang jelas bukan bermakna dan, ya, bukan, tetapi tadi yang bermakna menunjukkan keadaan dari sahibu hal, ya, dari yang dijelaskan oleh wawu hal tersebut. Berikutnya, hadisan yang keenam, la taqra as-sahifata, la taqra as-sahifata wa anta tamshi fi syari'i. Ya, la taqra as-sahifata, jangan kamu membaca koran. Wa anta tamshi fi syari'i, dalam keadaan engkau itu berjalan di jalan. Ya, kamu jangan membaca koran. Keadaannya bagaimana? Ketika kamu berjalan di jalan, di jalan raya. Ini wa anta tamshi, di sini wawunya hal, menunjukkan keadaan tadi, la taqra, nah, kamu jangan membaca dalam keadaan kamu berjalan. Ini sabian yang ketujuh, qala ta'ala, Allah ta'ala berkata di surah An-Nisa, ya, la taqrabus salata wa antum sukara, ya, la taqrabus salata wa antum sukara, janganlah kalian itu mendekati sholat, ya, la taqrabu, janganlah kalian mendekati as-sholata, sholat, wa antum sukara, dalam keadaan kalian itu mabuk, ya, sukara itu mabuk, ya, atau makna secara umum, ya, tidak sadarkan diri. Jadi ini contoh dari ayat wa antum sukara, dalam keadaan kalian itu mabuk. Ini wa antum, ada wawu di sini, ini wawu hal. Jadi menunjukkan keadaannya. Ini. Jadi ini contoh, contoh-contoh kalimat-kalimat yang terdapat wawu hal padanya. Jadi wawu itu menjelaskan keadaan, menunjukkan keadaan dari yang dijelaskan, yang disebutkan sebelumnya tadi. Sesuai dengan siyakul kalam, ya, sesuai dengan konteks kalimatnya, akan bisa diketahui wawu itu wawu hal, dan dia tadi menjelaskan sesuatu yang disebutkan sebelumnya yang terkait dengan wawu tersebut, dengan wawu hal tersebut. Dan di sini, ya, wawu hal dalam contoh-contoh ini, ya, kalau diperhatikan, sesudah wawu hal itu berupa jumlah ismiyah. Ya, sesudah wawu hal itu berupa jumlah ismiyah. Jadi wawu hal disertai dengan jumlah ismiyah. Wa ana saghirun, ana saghirun ini jumlah ismiyah. Ana mubtada, saghirun khobar. Wa nasu yakhrujuna minhu, annasu mubtada, yakhrujuna khobar. Wa hum, wa huwa naimun, huwa mubtada, naimun khobar. Wa ana saghirun, wa ana mutazawwijun, wa anta tamshi, wa antum sukara. Jadi sesudah wawu hal ini kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar, atau berupa jumlah ismiyah. Ini yang ditunjukkan dalam contoh-contoh ini. Jadi wawu hal disertai dengan jumlah ismiyah untuk menunjukkan keadaan dari sahibu hal, dari sesuatu yang dijelaskan oleh wawu hal beserta jumlahnya tersebut. Ini. Jadi ini, ya, jadi wawu ada beberapa macam makna, sama hurufnya tetapi berbeda makna sesuai dengan siyakul kalam, ya, sesuai dengan konteksnya. Berikutnya, atau sebelumnya ada yang ditanyakan dari ini? Tidak ada, kita lanjutkan. Salisan tamrin yang ketiga, mayyiz, ya, mayyiz, bedakan atau pisahkan. Wa wal atfi min wawil hali fil jumalil atiyati. Mayyiz wa wal atfi min wawil hali fil jumalil atiyati. Bedakan, pisahkan wawu atof dari wawu hal, wawu atof dari wawu hal, fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini. Ya. Wa khattan wahidan tahta wawil atfi, letakkan satu garis di bawah wawu ataf, wa khattaini tahta wawil hali, dan dua garis di bawah wawu hal. Ya. Contoh yang pertama, kharajal mudarisu minal fasli wa zahaba ila maktabil mudiri. Perhatikan dari qarinah-qarinah yang ada hubungan antar kata dalam satu kalimat ini, ya, konteks kalimatnya insyaallah ya bisa diketahui. Wa zahaba, di sini ada wawu, ini adalah wawu ataf, bukan wawu hal tapi wawu ataf, sehingga maknanya apa? Kharajal mudarisu minal fasli, pak guru keluar dari kelas. Wa zahaba ila maktabil mudiri, dan beliau pergi ke kantor kepala sekolah. Ini wawunya ataf, menghubungkan antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Ya, dalam hal ini dengan fa'il yang sama, ya, yang merujuk pada al-mudarrisu. Jadi, pak guru keluar dari kelas dan beliau pergi ke kantor kepala sekolah. Ya, wa zahaba. Secara makna ya wa zahabal mudarrisu. Jadi dia, beliau atau mudaris pergi ke maktabil mudir. Jadi di sini wawunya ataf, menghubungkan kalimat yang pertama yang sebelum wawu ataf dengan kalimat yang sesudahnya. Contoh yang kedua, dakhaltu alal mudiri. Dakhaltu alal mudiri wa huwa yaktubu. Saya masuk menemui kepala sekolah. Dakhaltu alal mudiri, saya masuk atas mudir, maksudnya saya masuk ya menemui mudir kepala sekolah, masuk ruangannya. Nah, kemudian wa huwa yaktubu, dalam keadaan beliau itu sedang menulis. Wa huwa yaktubu, dalam keadaan beliau sedang menulis. Nah, di sini wawunya hal, dia menjelaskan keadaan dari mudir, dari kepala sekolah, ketika saya masuk menemuinya, masuk ke ruangannya. Jadi wawunya hal, menjelaskan keadaan dari al-mudir tersebut. Ini saya masuk ruangan mudir, saya masuk menemui mudir kepala sekolah dalam keadaan beliau sedang menulis. Ini. Jadi dari dua contoh ini bisa kira-kira untuk membedakan mana wawu ataf dan mana pula wawu hal. Ini ya. Yang berikutnya, Ganti. Coba. Dakhala Hamidun wa Muawiyatu wal Hasanu wal Hasanu fasla wal mudarrisu yashrahu ad-darsa. Iya. Ada tiga wawu. Wawu pertama wawu ataf. Iya. Wawu ya, wawu kedua ataf. Iya. Wawu ketiga hal. Iya. Dakhala Hamidun wa Muawiyatu wal Hasanu al fasla wal mudarrisu yashrahu ad-darsa. Ada tiga wawu di sini dalam kalimat ini. Wa Muawiyatu, wawu yang pertama ini wawu ataf. Wal Hasanu, wawu yang kedua ini juga wawu ataf. Kemudian wal mudarrisu, wawu yang ketiga ini wawu hal. Jadi menjelaskan keadaan ketika Hamid, Muawiyah dan Hasan itu masuk kelas. Ya, jadi maknanya Hamid, Muawiyah dan Al-Hasan masuk kelas, keadaannya dalam keadaan mudarris, pak guru sedang menjelaskan pelajaran. Ini jadi Hamid, Muawiyah dan Al-Hasan itu masuk kelas ketika pak guru sedang menjelaskan pelajarannya. Ini jadi wal mudarisu, ini wawu hal. Adapun yang lainnya wawu ataf. Berikutnya a'riful ghataini al-inglisiyatu wal faransiyatu. Al-inglisiyata wal faransiyata. Iya. Badal ya dari al-lughataini, mansub ya. A'rifu al-lughataini al-ingliziyata wal-faransiyata. wawunya wal faransiyata wawu atas. Ya, wawu atas. Maknanya saya mengenal saya ya, bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Ya. A'riful lughataini, saya mengenal. Maksudnya saya menguasai dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Ini atas. Berikutnya. Ya, ja'ani waladu wa huwa yabki waraja'a wa huwa yadhaku. Iya. Ja'ani al-waladu, ja'ani al-waladu wa huwa yabki. Anak itu mendatangiku dalam keadaan menangis dan waraja'a, dia kembali dalam keadaan tertawa. Iya, wa huwa yadhaku, dalam keadaan dia tertawa. Ada tiga wawu ya. Wa huwa yabki, wa raja'a, wa huwa yadhaku. Wawu yang pertama wa huwa yabki, wawu hal. Wa raja'a, wawu yang kedua wawu ataf. Wa huwa yadhaku, wawu yang ketiga wawu hal. Iya. Ini ja'anil waladu wa huwa yabki. Anak itu mendatangiku dalam keadaan dia menangis. Wa raja'a wa huwa yadhaku, dan dia kembali dalam keadaan dia tertawa. Ini. Berikutnya. Dakhala Ismailu al-masjida wal imamu yaqra qul Fatihah. Iya. Wal imamu. Iya, artinya Ismail masuk dalam masjid dan keadaan imam membaca surat Al-Fatihah. Iya, jadi wawunya hal. Wawu hal ya. Dakhala Ismailul masjida wal imamu yaqra'ul Fatihah. Ismail masuk masjid dalam keadaan imam itu sedang membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Wal imamu, ini wawu hal. Berikutnya tamrin yang keempat ya. Ayin naw'a kulli wawin mimma wurida fil jumlatil atiyati. Ayin, tentukanlah naw'a kulli wawin, jenis masing-masing wawu. Mimma wurida fil jumlatil atiyati, mimma wurida, dari apa yang disebutkan, yang diadakan, yang terdapat fil jumlatil atiyati, dalam kalimat berikut ini. Ada sebuah kalimat di sini, wallahi ma ghibtu yauman wa ana sahihun la hadhihi sanata wala sanata madiyata. Ada berapa wawu? 1, 2, 3. Wallahi, wawu yang pertama. Wa ana sahihun, wawu yang kedua. Walas sanatal madiyata, wawu yang ketiga. Ya, ada tiga wawu di sini. Sekarang tentukan masing-masing jenisnya. Wallahi, ini wawu apa? Wawu qasam, wawu untuk bersumpah ya. Wallahi, demi Allah, aku bersumpah demi Allah. Ya, maknanya demikian. Dan wawu qasam ini termasuk huruf jar. Jadi yang termasuk huruf jar hanya wawu qasam. Adapun wawu ataf ataupun wawu hal tidak termasuk huruf jar. Jadi berbeda antara satu wawu dengan wawu yang lain dari sisi amalan. Ya, jadi yang menjarkan itu hanya yang wawu qasam. Wallahi. Ya. Lafzul jalalah majrur dengan kasrah karena didahului oleh huruf jar, yaitu wawu qasam. Ini. Kemudian wa ana sahihun, wawunya apa di sini? Iya, wawu hal, menunjukkan keadaannya. Keadaannya saya itu sehat. Wa ana sahihun, dan dalam keadaan saya sehat. Ya. Kemudian wa lasanatal madiyata, wawunya? Ataf. ya, mengatafkan antara la hadhihi sanata walas sanatal madiyata, tidak pada tahun ini dan tidak pula pada tahun yang lalu. Ini wallahi ma ghibtu yauman, demi Allah saya tidak pernah bolos, tidak pernah absen satu hari pun. Wa ana sahihun, dalam keadaan saya sehat. La hadhihi sanata, tidak pada tahun ini. Walas sanata al-madiyata, dan tidak pula pada tahun kemarin atau tahun yang lalu. Ya, ini. Jadi satu kalimat ada tiga wawu dengan macam yang berbeda-beda. Ini ya. Baik. Nanti kalau dalam ayat-ayat Al-Quran juga seringkali dijumpai seperti ini. Dalam satu ayat itu ada beberapa wawu dengan makna yang berbeda-beda. Ada yang wawu hal, ada yang wawu ataf, ya, dan juga ada pula yang wawu qasam seperti ini. Jadi perhatikan ya, masing-masingnya tadi sesuai dengan siyaqul kalam. Berikutnya khamisah yang kelima, akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bi jumlatin haliyatin munasibatin. Ya, sempurnakanlah, lengkapilah, ya, akmil, sempurnakanlah atau lengkapilah kulla jumlatin mimma ya'ti, setiap kalimat berikut ini bi jumlatin haliyatin, dengan kalimat haliyah, kalimat yang menunjukkan hal, jumlatin haliyatin, jadi kalimat haliyah, kalimat yang menunjukkan hal, kalimat yang menunjukkan keadaan, munasibatin yang sesuai, sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafadznya. Ya. Yang dimaksud dengan jumlah haliyah, yakni di sini wawu plus atau bersama dengan jumlatun ismiyatun, wawu yang disertai dengan jumlah ismiyah, dan mafhum atau maklum wawunya adalah wawu hal, jadi wawu hal kemudian disertai dengan jumlah ismiyah. Ini yang dimaksud dengan jumlah haliyah di sini, kalimat yang menunjukkan hal, ya, seperti tadi ditunjukkan pada contoh-contoh yang sebelumnya. Contoh yang pertama, dakhaltul masjidah, ya, dakhaltul masjidah wal imamu yarka'u, ya, wal imamu yarka'u, ini jumlah haliyah, jadi wawu kemudian disertai dengan jumlah ismiyah, al imamu yarka'u. Ini jadi al imamu mubtada, kemudian yarka'u khobar, jumlah ismiyah yang terletak sesudah wawu hal. Ini ya, dakhaltul masjida, saya masuk masjid, wal imamu yarka'u, dalam keadaan imam itu sedang rukuk. Ya, saya masuk masjid ketika imam sedang rukuk. Ini salah satu contoh. Mungkin nanti bisa dibuat masing-masing, wal imamu yasjudu, imam sedang sujud, ataupun yang lainnya yang semisal dengan ini. Ya, atau tadi wannasu yakhrujuna minhu, manusia, orang-orang keluar dari masjid juga bisa. Jadi isiannya, kalimatnya bebas. Ya, jumlah haliyahnya secara makna bebas. Yang jelas dia menunjukkan keadaan ketika saya masuk masjid. Adapun susunannya tadi wawu hal, kemudian jumlah haliyah atau jumlah ismiyah tersebut. Ini. Satu contoh lagi, wasolatit ta'iratu matara jiddata. Ya, wasolatit ta'iratu matara jiddata. Wasyamsu takhrubu. Ya, wasyamsu takhrubu. Ya, ini misalnya. Jadi pesawat itu atau irah pesawat tiba sampai di bandara Jeddah. Ya, matara Jeddah, bandara Jeddah. Ya, pesawat itu tiba di bandara Jeddah. Wasyamsu takhrubu. Ya, dalam keadaan matahari sedang terbenam. Ketika matahari terbenam. Ini jumlah haliyah wawu hal beserta jumlah ismiyah mubtada khobar, wa syamsu takhrubu, ya, ketika matahari sedang terbenam. Ini yang berikutnya, tafadhal dicoba. Hajattu wa ana saghirun. Ya, hajattu wa ana saghirun, Ya, wa ana safirun. Saya telah berhaji dalam keadaan saya masih kecil. Ketika saya masih kecil. Ini, berikutnya. Ra'aitul mudarrisi. Mudarrisa. Ra'aitul mudarrisi. Wa huwa yasrahu al-darsa. Iya. Ra'aitul mudarrisa wa huwa yasrahu ad-darsa. Ya, ra'aitul mudarrisa wa huwa yasrahu ad-darsa. Saya melihat guru itu dalam keadaan beliau menjelaskan pelajaran. Iya, dalam keadaan beliau sedang menjelaskan pelajaran. Ini wa huwa yasrahu ad-darsa. Ini. Berikutnya. Mata anni wa ana saghirun. Iya. Mata ammi wa ana saghirun. Wa ana saghirun. Ya. Mata ammi. Pamanku meninggal. Wa ana saghirun. Apa? Dalam keadaan? Dalam keadaan saya masih kecil. Saya masih kecil. Atau ketika saya masih kecil. Ini. Berikutnya. Korojitu min minal mandinati wana wana maridun. Iya. Satu. Wana maridun. Sudah cukup ya. Ini. Kharajtu minal madinati wa ana maridun. Ya, saya keluar dari Madinah, dari kota Madinah, wa ana maridun, dalam keadaan saya sakit. Ini wa ana maridun, ini jumlah haliyah. Ini. Yang ketujuh, wasaltu riyadha wa wasyamsu tadlu'u atau wasyamsu takhrubu atau wa ana apa maridun atau yang semisalnya bisa ya. Jadi bisa bermacam-macam ya. Saya tiba di kota Riyadh, wasaltu Riyadh, saya tiba di kota Riyadh, ibu kota Saudi. Wasyamsu tatlu'u, dalam keadaan matahari itu sedang terbit. Tatlu' ya, terbit ya. Saya tiba di kota Riyadh ketika matahari terbit. Ini. Atau wa ana tadi maridun, dalam keadaan saya sakit, ataupun yang semisal dengan itu. Ya, jadi ini contoh dari jumlah haliyah. Berikutnya masih terkait dengan ini, tarisan ke-6, ij'al kullu jumlatin mimma ya'ti jumlatan haliyatan li jumlatin min insya'ika. Jadikan setiap kalimat berikut ini, ij'al kullu jumlatin mimma ya'ti, jadikan setiap kalimat berikut ini jumlatan haliyatan, sebagai jumlah haliyah, sebagai kalimat yang menunjukkan hal. Li jumlatin min insya'ika, dari atau pada kalimat dari susunanmu atau dari kalimat karanganmu. Ini li jumlatin min insya'ika, pada kalimat karanganmu yang engkau karang, yang engkau susun sendiri. Jadi di sini kebalikan dari yang tamrin sebelumnya tadi. Kalau tadi mengisi jumlah haliyah, kalau sekarang sudah disediakan jumlah haliyah, tinggal apa, diisikan kalimat yang dijelaskan oleh jumlah haliyah tersebut. Ya, contoh yang pertama di sini disediakan sebagai jumlah haliyah, anta tamshi fi syari'i, engkau berjalan di jalan. Ini sebagai jumlah haliyah. Ya, maka kalimatnya yang dijelaskan oleh ini misalkan la taqra al-kitaba. La taqra'il kitaba wa anta tamshi fi syari'i. Jangan kamu membaca buku itu dalam keadaan engkau berjalan di jalan. Ya. La taqra' al-kitaba. La taqra'il kitaba. Ini contohnya. Ya. La taqra'il kitaba wa anta tamshi fi syari'i. Ingat, ditambahkan wawu hal terlebih dahulu ya. Wa anta tamshi fi syari'i. Contoh yang berikutnya, satu contoh lagi. hajattu wa ana tiflun. Ya, hajattu wa ana tiflun. Aku telah berhaji wa ana tiflun, dalam keadaan aku masih anak-anak. Ya, ana tiflun, aku masih anak-anak. Ini. Yang berikutnya. Tahaltul fasla wal mudarrisu yaktubu ad-darsa ala saburati. Iya. Dakhaltu al-fasla. Dakhaltu al-fasla wal mudarrisu yaktubu ad-darsa ala saburati. Saya masuk kelas dalam keadaan Pak Guru sedang menulis pelajaran pada papan tulis. Baik. Berikutnya. Wasaltul baita wal mataru yang ziru. Iya. Wasaltul baita wal mataru yanzilu. Saya tiba di rumah, ya, wasaltu al baita, saya tiba di rumah, wal mataru yanzilu, dan hujan itu turun. Dalam keadaan hujan turun, ya. Jadi wal mataru yanzilu, ya, dalam keadaan hujan turun, sedang turun. Berikutnya. Wasaltu arya arya jauh. Iya. Wasyamsu. Wasyamsu tertrubu. Iya. Wasaltu riyadha. Iya. Wasaltu ar-riyadha wasyamsu takhrubu. Saya tiba, saya sampai di kota Riyadh dalam keadaan asyamsu takhrubu, dalam keadaan matahari terbenam, sedang terbenam. Berikutnya. Dakhaltul masjida wal muadzinu yuqimu. Iya. Dakhaltul masjida wal muadzinu yuqimu. Dakhaltu al masjida wal muadzinu yuqimu. Saya masuk masjid dalam keadaan muadzin itu sedang iqamah. Ya. Yeah. Sedang iqamah. Ya, yeah. Menegakkan salat. Ini. Yang ketujuh, mata jaddi wa ana saghirun. Nah, kakekku meninggal wa ana saghirun, dalam keadaan saya masih kecil. Atau hajatstu wa ana saghirun. Atau yang semisalnya. Ini. Jadi ini contoh-contoh jumlah haliyah, ya, beserta tadi kalimat yang dijelaskan oleh jumlah haliyah tersebut. Satu tambahan lagi terkait dengan ini, yang ketujuh, ya, sabian yang ketujuh, yatlubul mudarrisu ila kulli talibin. Mudarris meminta pada masing-masing, pada setiap siswa, setiap murid, ayyaqra darsa, untuk membaca pelajaran tersebut, wa huwa jalisun, dalam keadaan dia duduk, au wa huwa waqifun, atau dalam keadaan dia itu berdiri. Yani huwa di sini kembali ke talib tadi. Ya, jadi mudarris meminta setiap siswa untuk membaca pelajaran sambil duduk, murid itu sambil duduk, atau murid itu sambil berdiri. Lit ta'akkudi min fahmihi lil jumlati. Untuk menguatkan, ya, ta'akkud menguatkan, mengokohkan min fahmihi, ya, pada pemahamannya lil jumlati, untuk kalimat ini. Jadi untuk menguatkan pemahaman murid tersebut terhadap jumlah ini atau terhadap pembahasan ini. Baik. Ya, nanti bisa dibaca masing-masingnya pelajaran yang disampaikan kemarin, terutama tentang wawu hal. Ini jadi bedakan antara wawu hal, wawu ataf. Ini yang terkadang masih tertukar atau masih dianggap sama, padahal itu berbeda antara wawu ataf dengan wawu hal. Ini, ya. Oke. Ada pertanyaan dari ini? Oke. Kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Alaku minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.